Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cak Nun yang telah datang di desa kami, Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan, dan di Dusun Tambah Mulyo. Ini semua yang mengadakan Karang Taruna Dukuh Tambah Mulyo. Semua. Acaranya ngaji bareng sama Cak Nun. Tahun ya. Dan ini kegiatan ini didukung pemuda-pemudi warga Dukuh Tambah Mulyo semuanya. Dengan ini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, Kepala Desa Penganten. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Kepala Desa Penganten yang ketiga kali. Nggih, Pak, nggih. Yang ketiga kali, nggih. Nggih. Itu berkat wargane kula do cinta kali kula, nggih. Nggih. Nggih. Didadekke terus nggih bakale. Nggih. Lah niki kula perkenalke niki Pak Sekdes kula, Pak Zainuddin. Sing sebelah niku Pak Mahfud BPD niki saking kabupaten sing wakili Bu Bupati Grobogan. Balai niki Bapak Kapolsek Kelambu niki nembe enggal Pak nggih, nembe 2 bulan, 6 bulan Pak. 6 bulan. Niki Romo Yai Dukuh Tambah Mulyo Mbah Yai Arifin. Sebelah mereka perwakilan saking kecamatan Bu Prapti. Kulo didampingi ditutki terus kali Bu Lurah kulo niku. Garwane kulo teng sebelah kiri niku. Ditutki terus kulo niki. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Niki kulo ajeng ngendikan apa soalnya kulo nembe kepanggih kali Cak Nun nembe niki soale nggih kersane mangke sareng-sareng ngaji bareng kali Cak Nun. Mohon matur nuwun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak upamane dadi lurah entuk ping 4 ping 5 tetep jenengan ya kita ya. Tak dongake Menteri Dalam Negeri tahun depan mengubah peraturan, boleh lurah seumur hidup dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oh nek cara mudura nek lurah pancen ditresnani rakyate, ditakoni tahun piro wae, misalnya jenengan asmanipun Muhammad, Pak Muhammad Junaidi. Wong nek wong mudura iki nek wis seneng karo wong ya. Presidennya sapa? Muhammad Nur. Yang di paling cintai Gubernur Jawa Timur Muhammad Nur. Loh kan ada Sunan Dara Priyodarmo, ada Karwo, ada Pak Sofi ya toh. Terus wong mudura jawab itu kan cuma penggantinya, Pak. Gubernurnya tetap Muhammad. Presiden Indonesia siapa? Yo, zaman Orde Baru dulu ya, kadang Harmoko, kadang Mardiono. Lula Soeharto, Soeharto kan anu Pak Raja Pak, bukan Presiden Pak itu. Oke. Saya kira saya mohon dengan sangat yang mewakili Ibu Bupati mengucapkan sesuatu kepada Anda semua, ngerestui, memberi garis bawah dan memberi pesan-pesan tertentu karena saya ini adalah tamu beliau dalam konteks kabupaten meskipun saya tamu juga desa di Penganten ini. Nyun sewu Pak, Pak sinten nyun sewu. Palingnya nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Hadrotil para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Enun Najib atau Cak Nun, beserta rombongan Kiai Kanjeng. Mohon izin kami dari pemerintah Kabupaten Grobogan atas nama Bupati, perkenalkan saya, nama saya Ali Anwar dari bagian Kesra Sekda Grobogan. Di sini kami titip salam untuk Bapak Kiai Cak Nun dari Bupati Grobogan beserta pengunjung, karena malam hari ini Ibu Bupati secara pribadi dan dinas tidak bisa hadir di depan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan sambutan singkat dari Ibu Bupati Grobogan, sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan khusyuk, sinau bareng bersama Cak Nun. Allahumma amin. Saya bacakan kat ya Bapak Ibu ya, karena saya juga amanah mewakili, sehingga sedikit saya bacakan singkat secara tertulis sehingga tidak mengurangi sinau bareng dengan Cak Nun. Dan sambutan Bupati Grobogan acara sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng di Susun Tambah Mulyo, Desa Penganten, Kecamatan Kelambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para alim, para kiai, khususnya Bapak Kiai Haji Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun beserta rombongan dan Kiai Kanjeng, Bapak Camat Kelambu atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Prapti kasih PMD ya Bu. Dulu teman saya di kecamatan. Saya dari Berati, Pak. Ya. Terhormati Bapak Kapolsek Ngelambu, jajaran Puspika, Kepala Desa Penganten Bapak Haji Junedi, ini haji bareng kula ning 2013 ya Pak Junedi. Allahumma amin, haji mabrur. Masyarakat Kecamatan Kelambu yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho karunia-Nya pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim bersama Kiai Kanjeng dan Cak Nun dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah penuh barokah. Allahumma amin. Salawat berserta salam yang selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya, besok mendapatkan syafaat di hari Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya sampaikan selamat datang di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kelambu, Desa Penganten kepada Cak Nun berserta rombongan. Dan tak lupa saya sampaikan apresiasi pada panitia Irmas Desa Penganten yang telah mengadakan acara ini dengan menghadirkan Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Semoga kehadiran Cak Nun bisa membawa Desa Penganten dan seluruh hadirin ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, tak lupa saya sampaikan, saya selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 kepada seluruh masyarakat Grobogan dan para hadirin. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk merekatkan silaturahmi di antara kita. Sangatlah tepat malam hari ini, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 ini, sinau bareng bersama Cak Nun seperti ini sangatlah menarik dengan tema optimisme mendidik putra-putri bangsa, karena di pundak pemuda-pemudi yang akan mewarisi meneruskan perjuangan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan, sehingga tidak akan luntur perjuangan para pejuang yang telah mendahului kita. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya adalah masyarakat yang guyub rukun, tidak suka kekerasan, sehingga menghadapi situasi apapun, kondisi wilayah kita senantiasa aman dan terkendali. Termasuk adanya kebersamaan kita bersama pemerintah, semua elemen masyarakat, aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri. Kondisi yang kondisif seperti ini haruslah kita jaga dan kita pertahankan. Karena untuk menghindari paham-paham radikalisme yang akan merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Pesan beliau Ibu Bupati terhadap pemuda, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Karena dengan keringat dan darah yang sudah dihembuskan dengan perjuangan kita. Itu pesan dari Bupati, di pundak panjenengan para pemuda-pemudi nanti yang akan mewarisi ke depan kemajuan bangsa dan negara kami. Allahumma amin. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya dari kami, pemerintah Kabupaten Grobogan, semoga kegiatan ini bisa berlangsung istiqomah tiap tahun. Allahumma amin. Kabupaten Grobogan, Hajah Sri Sumarni, RCA MMM. Demikian sambutan singkat, semoga bisa membawa motivasi dan membawa berkah ilmu setelah pulang dari halaman ini, pekarangan ini sawah ya, sawah. Dari saya seakhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Ibu Bupati juga untuk perhatiannya kepada kita semua yang sinau untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh Republik kita. Ya. Ada satu hal aja yang saya tak nyang, saya tawar. Jadi radikal, tadi ada kalimat gini Ibu Bupati, mari kita bersatu untuk melawan faham-faham radikal. Faham radikal itu dalam bahasa namanya mutatorifiyah gitu ya. Nah kalau sampean melawan anak yang keras, jangan pakai keras. Betul enggak? Nek ana bocah keras kok lawan keras ya wis, mesti sing menang kuwe wong bocah isih cilik. Kelompoknya juga sangat kecil. Jadi tadi kan Pak Lurah kan sudah menyebut bahwa ini mauidzoh hasanah. Mauidzoh hasanah itu berarti harus memenuhi sifat-sifat hasanah. Hasanah itu apik dinggo kabeh. Jadi kalau pedomannya dalam Al-Qur'an, Pak Lurah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah. Tidak bitatorifah. Iya, aku yo dudu pemerintah, aku yang mengisone ngomong ngono kuwi. Aku jane dijaluki tolong iso kok. Aku tak jake rembug kanca-kanca kae iso aku jane. Gitu. Tapi kan pemerintah kan wegah rembug, wis pokoke sikat ngono wae to. Nah, jadi kapan-kapan nek ana apa-apa ki saya kan dekat sama semuanya. Pemerintah juga belum tentu tahu kok, kepolisian belum tentu tahu di mana titik-titik persemaian terorisme di Indonesia. Aku juga berhubungan dengan Mabes Polri, juga mereka tidak tahu-tahu amat terhadap potensi-potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Aku sing ngandani kok. Atine nek arep Indonesia iki penak karo penak bareng. Mbok rembug kapan-kapan nek jare wong Jawa apa nek ana nek kudu rembug ya di. Nah rembug itu hikmah namanya, bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Karena kabeh iki ana sebab ya. Apa sebabnya kok gosong? Mergo kesuwen le ning goreng kan begitu, di ojok ya gosong pancen kok buang. Ning ben sesuk ora gosong meneh anake, ponakane, penerusnya ayo pakai ilmu dan kebijaksanaan. Yo, iki meng ideal lah. Tapi kan aku kudu ngomong ngunur, rek. Sebab saya sendiri tidak bersikap radikal kepada pemerintah. Saya tidak bersikap mutatarifah kepada pemerintah. Saya bersikap bijaksana. Nek aku bersikap radikal, aku berontak, no. Rumah sama aku setuju bahwa karo kabeh iki. Ini belas aku ora setuju, nek apa tau kondo aku. Aku Pak Harto, aku ngunggahke Gus Dur, aku nampani Gus Dur dipecat karo Amin Rais. Jadi aku apal Indonesia dan aku tidak melakukan hal yang sama tahun 98 maupun 2003. Saya sekarang milih aku tak bil hikmah nang anak-anakku ning desa-desa di lingkup kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia. Tuh, mulanya aku tekan kene. Sebab Kanjeng Nabi biyen dibandem nganti gocer sirae terus malaikat Jibril nesu. Piye? Kanjeng Nabi nopo kula bleke gunung niki nang desa ora penganten sing bandem Kanjeng Nabi biyen di Thaif ya. Di Thaif. Terus Kanjeng Nabi jawab pripun? Ampun dibleki gunung, kula pun kadung dongake nek pancen bapake apa mbae iki kafir tak dongake anak-anake putu-putune iso muslim. Lah ngoten to? Nah, jadi semua orang yang radikal itu kita perintah anak istrinya, anak cucunya, siapa tahu anaknya orang yang radikal, anaknya orang yang mutatorifah tadi justru bisa lebih lembut daripada kita. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan. Ngono ya rek ya. Mulane aku rene iki aku orang ngentukke kowe berontak. Tolo Pak ya, tolong dicatat. Saya tidak memperkenalkan anak-anak saya berontak dan saya tidak akan memimpin berontak. Bab kowe tak berontak aku wis duwe pengalaman dongko bola-bali sing munggah ya maling meneh. Mending aku ndidik cah nom-nom saiki ben dadi pemimpin sing sejati. Ben dadi wong sing luwih wicaksana. Perkara aku ora ngalami ora melu entuk apa-apa aku ora masalah, aku nandur jati kok. Nek nandur pari melu panen, melu mangan, nandur jati melu apa? Nandur jati kan selawun tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lagi iso dinikmati. Sing urip kok. Jika engkau nanti menjadi bupati Grobogan, aku mungkin sudah tidak ada. Meskipun aku jani yo meneng-meneng jaluk mbok kula niku dikeki rada dawa umure ben menangi bocah-bocah kae iso mimpin barang sing apik ning Indonesia. Ning kok kowe dadi bupati aku ya wis lho. Apa? Ngono ta aku wis ngono kuwi ta. Aku sinau karo Kiai Kanjeng iki ya sesuai saya tua karo aku wis 30 tahun luwe. Ki tahun 76, Pak. Sing lahirnya di bawah 76 siapa? Kita lahir tahun piro? 90-an. 80-an. 94. Kowe ngundang aku buyut ora mbah. Teman-teman Kiai Kanjeng sudah sejak 1976 kecuali Doni ya. Mbak Nia berapa tahun Mbak Nia? Dengan Kiai Kanjeng? 23. 23 coba. Mulai si perawan ding. Nganti saiki duwe anak telu, ya toh, Mas Bobit, Joko Ding, saya kira duwe putu, dan yang meninggal dari Kiai Kanjeng wis papat Pak Ali, papat vokalis utamanya Mas Zainul Arifin meninggal, penyulingnya yang legendaris Pak Ismarwanto meninggal, siapa meneh? Pak Rahmat Mulyono meninggal, siapa meneh? Pak Denuri, pengasuhnya Kiai Kanjeng meninggal, iki rumah samu untuk berkah iki cek ya medeni barang. Mas Joko hari ini tidak hadir, yang gitaris Kiai Kanjeng tidak hadir karena dia masih pemulihan dari sakitnya. Diganti oleh gitaris Leto, yaitu Mas Patuk. Tepuk tangan untuk Mas Patuk. Nah, jadi, itu ngadek tuh, wah, generasi milenial ya lah. Peti suntik. Peti apa? Suntik. Kemarin semuanya periksa di check up di Rumah Sakit Tulungagung karena malamnya kita acara di Bukit. Apik banget wong sakit karo sak lapangan kae oke banget. Siangnya mereka diperiksa di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung. Direkturnya adalah salah satu patriot Ma'iyah sejak di Padang Bulan dan rumah sakitnya terbaik seluruh dunia. Dia adalah kepala rumah sakit dengan pelayanan terbaik seluruh dunia, enggak hanya seluruh Indonesia. Itu. Jadi kanca-kancaku anak-anakku kabeh, aku rene iki ora duwe pamrih apa-apa ke Jawa kepengin ndelok kowe iki sok-sok mimpin desamu, kabupatenmu, negaramu luwih apik timbangane saiki. Dan bapak-bapak ndak boleh cemburu. Seorang guru silat harus merelakan muridnya lebih sakti dari dia, betul enggak? nek kue guru silat duwe jurus 30 aja kok kayaknya meng selawe. Jur kue dadi guru duwe murid kok kayak meng 20. Jur muridmu dadi guru kayak meng 15. Suwe-suwe jurusnya meng garis siji ngentut. Jur dalunga ta? Nek kue ngentut kan gitu. Nah saya tidak, saya ngajak bapak-bapak semua yuk bikin mereka lebih baik dari kita. They are better than us. Understand? Ten. Modar po iso cara Inggris wong grobokan. Ora ngenyek aku, ora ya. Gitu ya, teman sekalian ya oke. Terima kasih atas sambutannya. Soal radikal aku ya ora apa-apa, aku ngerti juga, aku paham juga psikologinya pemerintah, urusannya oke, ngurusi wong aneh-aneh ya angel. Mulane ayo rembuk, ayo diewangi, njaluk ewang nek piye-piye karena Mabes Polri juga sering njaluk ewang aku untuk 212, untuk demo Borobudur semua aku ngewangi. Meskipun orang tidak ada yang tahu, aku ora tahu umuk-umuk, ora tahu ngumumkin ning koran. Saya bukan jenis pecang kalau blusukan nggawa wartawan. Gitu loh. Aku ngelakoni apa rene iki ana wartawan sing kene? Ora ana wartawan. Ini adalah desa yang ke 4090 berapa? 92 yang sudah didatangi oleh kayaknya 4092 dan tidak pernah dimuat di Suara Merdeka. Tidak pernah dimuat di Jawa Pos, tidak pernah dimuat di mana-mana, hanya dimuat di koran-koran surga Jannatul Na'im. Ngono ya. Dadi aku ya ora apa-apa, ora kondang ya ora apa-apa. Ning arep kondang-kondangan praktek tenan opo piye? Arep praktek tenan opo piye? Aku ya ora umuk kok aku. Ning ayolah, ayolah kita yo kita bangun Indonesia ini. Ini kan peringatan kemerdekaan ke-74. Ayo kita bangun dengan kelogowoan dan jembaring hati. Karo ikhlas kepada generasi berikutnya, ojo kok pek dewe. Bumi ini dihamparkan Allah untuk semua manusia, berarti kowe kudu ngumani anak putumu. Kok pek kabeh piye, kok gali kabeh, kok potongi kabeh wit-witan, tambang-tambang emas kok kuras kabeh entek njur putumu engko mangan drijine dhewe apa piye? Gitu ya, sekalian ya oke, sekarang terima kasih sambutannya, kemudian sekarang akan saya kasih pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Setelah itu Pak Mas Islamianto akan menyanyikan satu nomor Bisyahri. Ya Bisyahri ya. Apal selawatane ra kowe? Berapal ya? Nanani nana salatun wa taslimun wa azka. Berapal ya? Berapal. Gundul-gundul pat. Oh, apa? Nek soal kuwi lumayan rapal selawat sithik ra apa-apa nang ngger gundul pacul isih apal sebab gundul pacul itu pesene Sunan Kalijaga marang para pemimpin ngono ya nanti kapan-kapan kita omongkan balonku apal cah cilik kabeh po ami ami terus itu lagu apa. Aku lagu, itu lagu anak-anak, apa lagu remaja, apa lagu bapak-bapak? Lagu bapak-bapak. Orang-orang bayi mangan sego. Nek awan mangan sego bengine nyusu, kuwi mesti bapak. Nyeneng ketenan Indonesia, ya Allah. Ya Allah, malaikatmu berkeliling ke seluruh permukaan bumi dan mereka tidak ada menjumpai di negara manapun. Di wilayah manapun, di benua manapun, di mana hamba-hamba berkumpul satu lapangan penuh di sebuah desa dan semua mengabdi kepadamu, tidak mencari dunia dan tidak ada yang nyopet, tidak ada yang curang. Lanang wedok campur ning ora ana sing senggol-senggolan, kejaba kesenggol ra nyejo. Betul ndak? Di sini ada yang niat buruk ndak? Ora ana to? Ana sing niat nyopet? Nek ana sing arep nyopet tak kandani tak dongake kue untuk penggawean sing ora memungkinkan kue nyopet meneh. Diberkahi Allah ben kue ora perlu nyopet meneh ngono ya. Sing isih gatel-gatel nek ana cah wedok isih lirak-lirik tak dongake cepet untuk jodoh. Meneh sing untuk jodoh rasa nglirak-lirik bojomu kuwi ning kamar arep kok tekuk arep kok jengking ki arep sak karepmu. Arep kok taleni ning dhuwur jurus kok ngisor kue ya sak karepmu. Syaratnya ojo ketok marang tuamu, ojo ketok tanggamu, ya. bersuami istri dan melakukan perbuatan bersuami istri itu sangat baik dan itulah yang merupakan pelestari sejarah. Tapi jelek kalau kamu lakukan ning gerdu, ning pinggir sawah, kusume wong nang pasar kuwe pekungkang pekungkung wong loro arah entuk kuwi ya toh. Meskipun suami istri tetap tidak boleh. Ngono ya, sip ya. Kelompok pertama yang madra yang Alia, mana? Sebelah kanan. Dicatat ya. Yang sekolah agama. Oh, sebelah kiri. Tolong dicatat. Ada beberapa tujuan pendidikan, Mas Islamianto juga mencatat. Ada beberapa tujuan pendidikan, satu supaya punya bekal mencari penghidupan dan menjadi kaya. Tak ulang. Satu supaya punya bekal mencari penghidupan dan menjadi kaya, ya. Tujuan pertama pendidikan, satu supaya punya bekal mencari penghidupan, ben ora kangek kaliren, syukur-syukur sugih ngono maksudnya ya. Oke. Nomor loro, supaya punya ilmu dan kemampuan untuk hidup. Di sing dipelajari dudu ilmu dagang, ilmu sugih ning ilmu urip. Ya, ilmu urip. Nomor loro, nomor telu, supaya selamat di depan Allah dan mendapat ridhonya. Yang ketiga. Bes. Tiga-tiganya dari catat. Tanyaannya, setahu kamu kalau di keluarga itu tujuannya apa? Kamu dididik orang tuamu itu. Apa ben sugih, apa ben kowe iki pinter urip, orang larani sopo-sopo, takkan kemaslahatan dan lain-lain. Apa kowe sing penting entuk ridhone Gusti Allah Subhanahu wa taala? Wong tuamu piye lan didik kowe? Kowe dhewe nek sok-sok duwe anak arep didik anakmu dienggo apa? Nggo sugih, dienggo apik apa entuk dienggo golek ridho? Ngono ya. Sederhana satu pertanyaan tapi melalui tiga pintu tadi, ngono ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sip. Untuk yang sekolah umum. Kanan ya. Pimpinan Dr. Ulfah. Bukae. Le ngundang ki karo kaliren ka lo. Ulfa. Karo kaliren karo nelongso pengen tadine. Aduh. Kok kowe karo abi karo kae to, Nduk? Aku ya gelem lo, ngene. Oke. Satu. Sebutkan beberapa contoh sifat Allah dan sifat-sifat ciptaan atau makhluk Allah. Tak ulang, sifat-sifat Allah dan sifat ciptaannya Allah atau makhluknya Allah. Dua, ini pertanyaannya tiga tetapi bisa dijelaskan dalam satu rangkaian. Nomor dua, bidang keahlian atau ekspertasi atau profesinya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Ulul azmi namanya. Beliau yang ulul azmi ini keahliannya apa atau ekspertasinya apa dan profesinya apa? Nek diteruske nek Nabi Ibrahim ki biyen kuliahe ning Fakultas Usuluddin po Syariah po Ekonomi po Arsitek, ngono lho maksudnya ngono lho ya. Nek Nabi Muhammad kira-kira ning agemi apa ngono lho. Sampun Mbak Ulfa, keahlian atau ekspertasi dan profesi Nabi yang saya sebut tadi, ulul azmi lima orang. Tiga, dalam pendidikan anak di dalam keluarga, misalnya nanti Mbak Ulfa udah punya anak gitu ya, yang mana yang diutamakan? Titik dua, anak dididik menjadi hebat, koma, kuat, koma, berkuasa, koma, terkenal, berarti kok didik ben terkenal, ben unggul, mergo oke lho sekolah sing mamerke, sing dodol unggul ki, gitu, unggul, koma, kaya atau sugih, koma, pinter, baik, bermanfaat, selamat di depan Allah. Ataukah Anda sebagai orang punya orang tua punya tujuan sendiri? Kowe ndoleki nek kowe kira-kira didik anak mesti nggo piye, tinggo apa gitu ya. Oke. Jelas ya, Mbak Ulfa dan teman-teman yang lain. Gue mau kok milih Mbak Ulfa dari juru bicara ya, apa sebabnya? Mergo keunggulan ilmunya apa mergo wedok? Mergo istri ya? Berarti gue cah lanang sing penuh kearifan dan gampang jatuh cinta ya. Sekarang untuk para kaum tua, para pekerja yang sudah berkeluarga, punya anak, satu, sebutkan beberapa contoh sifat Allah dan sifat-sifat ciptaan. Apa beda antara pelajaran umum dengan pelajaran agama? Karena Anda sudah mengalami. Apa beda pelajaran agama dan pelajaran umum? Pelajaran umum dan pelajaran agama. Gampangannya nek kowe sekolah negeri sinau apa, nek sekolah aliyah SPG PGA nek jaman biyen pelajarane apa? Terus iki tak walik-walik ngene iki. Nomor loro, apakah di sekolah umum hanya diajarkan pelajaran umum dan apakah di sekolah agama hanya diajarkan pelajaran agama? Ini nek di sekolah umum ora ono pelajaran agama, nek di sekolah agama tidak ada pelajaran umum. Aku mengarep ngecek pengetahuanmu mengenai umum dan keagamaan. Anda saya anggap lebih berpengalaman dibanding adik-adik di dua grup yang lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan singkat hubungan antara matematika, fisika, biologi, goniometri, stereometri, mekanika, ora apa-apa. Sekali lagi jelaskan hubungan secara singkat, jelaskan hubungan antara matematika, fisika, biologi, geometri, stereometri, mekanika, dan lain-lain dengan agama dan Allah. Apa hubungannya? Jadi tadi kan di awal, bicara tadi ya, di awal kan saya tanya, kue arep ilmu sing jero apa sing cetek? Betul? Apa ilmu sing dhuwur apa sing cendhek? Dimene ilmu sing ombo apa sing ciut? Nah, tolong ilmu kuciut apa ombo, jero apa cetek, ya toh, dhuwur apa cendhek, kuwi ora ditentokke ilmune nek ditentokke kuwene le memahami piye. Ada pemahaman yang cetek, ada pemahaman yang jero, ada penghayatan sing dhuwur, ana penghayatan sing cendhek. Ana penghayatan sing ombo, ana penghayatan sing ciut. Nah, itu terletak pada jawaban Anda, tidak terletak pada pertanyaannya. Kira-kira gitu ya. Sip. Sekarang panitia tolong memberi panduan mereka untuk mencari tempat berdiskusi selama minimum setengah jam, maksimal 3/4 jam gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendengarkan presentasi mereka, terus Bapak Ali, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek dan Bapak yang lain akan menjadi dewan juri pada malam hari ini. Silakan mencari tempat di belakang atau dimanapun yang bisa Anda temukan. Tepuk tangan untuk kelompok pengantin, kelompok apa gimana? Yang kedua, santri ndugal dan kelompok pekerja. Oke, silakan Mas cari tempat, Mas. Lagi aku kepengin nek gue golek ilmu, ilmu kuwi ora ana watese. Meskipun di hadapan Allah ilmu itu hanya seung kuku hitam gampangannya illa kolila. Saiki pamane aku takon ngene. Dal kowe njawab piye? Aku tak ngecek ilmumu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sing apik kuwi lagu sing ndi to? Lagu apa to? Apa lagu selawat, apa lagu qasidah, apa lagu dangdut, apa lagu pop, apa lagu campursari, apa jazz, apa blues, apa rock? Jawab piye? Sing apik kuwi lagu apa to? Dipikir. Kuwi lak sing kok senengi. Nah, kuwi ra iso bedake sing kok senengi karo sing apik. Uripmu dadi ora sehat lho. Mangan kuwi dudu sing kok senengi. Mangan kuwi sing sehat dienggo awakmu, bener ra? Nah, saiki pertanyaane tak baleni, sing apik kuwi lagu selawat apa qasidah, pondangdut, jazz, rock, campursari dan lain-lain. Sing apik sing ndi? Nah, ilmu tahap pertama wis tak omongke bahwa kowe ora iso mbedakke sing apik karo sing kok senengi. Ta? Salat kuwi kok senengi apa apik? Asline kowe iki seneng ora salat? Ngaku. Nek Ramadan kuwi seneng poso ora kowe? Ngaku. Megah to jane? Ah, dadi rasa bagus sih. Selamat datang Ramadan gayamu. Iya ra? Aneh piye lho kok cak ono kiai kok ngomong kaya ngono lho. Poso kan pancen kudu kok lakon. Lho iya kudu kok lakoni nang lak kowe ora seneng. Senenge lak mangan. Ngerokok, ngopi. Ngledhiki kacang, ya toh? Karo ndelok cah wedok liwat. Budhe sing liwat ki sangune ombok, sangune akeh. Terus kowe ya Allah. Karo mbayangke kae toh? Ya ta? Nah. Bisa mbedakke endi sing kok senengi, endi sing apik. Poso ora kasenengi ning apik ora dienggo kowe. Ah. Wong sing gelem nglakoni barang sing apik meskipun tidak suka justru lebih tinggi kemuliaannya mergo kowe gelem nglakoni barang sing ora kok senengi ning apik dienggo kowe itu namanya mulya ya ra nek ming kowe wis seneng poso njur poso istimewanya apa mungkin seneng kok ya ra jadi orang yang mulia yang tinggi derajatnya adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang baik meskipun dia tidak suka. Atau orang mau meninggalkan sesuatu yang dia suka tapi itu yang baik, misalnya ngelonde. Rangel-rangel, nyolong. Pemene? Molimo, ya ra? Seneng tak kowe? Seneng, dan apa? Teplek, utuk, remi, totoan. Seneng tak kowe? Neng kue wani orang lakoni mergo kui ora apik, maka kamu jadi orang mulia. Jadi nek poso kue terus terang baik, jane ora seneng aku, neng mergo iki apik dienggo aku, tur iki perintah Gusti Allah tak lakoni aboto kaya ngopo. Ngono lho. Berarti kue uang sing ampuh. Ngono. Jadi bukan aku ngelek-elek poso ora. Pancen kue ora seneng kok asline. Gitu toh? Bener enggak? Ngono ilmu itu gitu itu siji. Tak baleni meneh, jadi sing apik mau jarimu selawat ya. Tenan. Jadi nek sing elek di rumah samu nek lagu selawat apik, nek lagu dangdut elek ngono. Nek lagu rock rafik, kafir ngono. Campur sari musyrik ngono. Aku berarti kowe urung iso mikir. Lagu apik apa elek iku ora ditentokke lagune, ning ditentokke piye caramu meletakkan dan menghayati lagu. Kowe ngaji apik ora? A'udzubillahi minasyaitonir rajim apik ora? Apik. Ning nek karo ngising. Dodok. Bismillahirrahmanirrahim apik ora? Jadi baik buruk tidak terletak pada bendanya, pada sesuatu yang kamu lakukan, tapi terletak pada ruang waktunya yang tepat dan konteksnya yang tepat. Betul enggak? Ngono lho. Jadi aja gampang-gampang nuding wong kafir, nuding wong musyrik, nuding bid'ah segala macam. Wingi ning Ponorogo ku ada desa yang ada situs peninggalan dari Mbah-mbah biyen sing urung jelas itu dari sejarah zaman apa. Terus diuri-uri karo Pak Lurah, terus dimusyrike karo sejumlah kiai. Kuwi musyrik lho. Ana reca jur kok umbah kok uri-uri musyrik. Enak pun baru budur dibubar kewe, ya ra? Musyrik tidak musyrik itu letaknya tidak di Borobudur, tapi di dalam hati dan pikiranmu nganggep kui Gusti Allah apa dudu. Nek nganggep kui Gusti Allah, kue musyrik, ya ra? Musyrik adalah menuhankan selain kue ngobong menyan, musyrik apa kafir? Ya ra apa-apa, nek ngobong dasmu aku kafir kue, ya ra? Jadi tidak ada syirik kafir terletak di bendanya, tapi terletak di konsep dan niatnya si manusia terhadap yang dilakukannya dan benda itu. Jelas ya? Ngono. Kowe nggawa keris, musyrik. Piye kuwi? Nek keris musyrik nek handphone ora, terus piye karepe? Piye karepe? Musyrik ora handphone ora krise ning lemu nganggep handphone ki apa? Nek handphone ngalahke salatmu baru kowe rada musyrik. Rada ya. Ya ora, kowe karo bojomu sak kamar WA-an. Modar ra kowe? Dek, mpun mboten kiat e kula niki. Gek mpun to, ngono to. Utop sing wedok sing WA. Mas, selak iki aku sesuk men lho iki. Nek ora sing mburi, hehe ngono iki sing mburi iki. Ketoke bareng ngalami iki. Ya, Jadi lagu sing apik sing apa? Lagu sing kok gawe nyedakke atimu uripmu marang Gusti Allah. Nek lagu ki kok gawe ngadohke awakmu karo Gusti Allah dadi lagu elek. Jadi eleke ora nggon lagune ning pada niat dan perilakumu terhadap lagu itu. Demikian juga benda, demikian juga apapun saja dalam hidup ini tidak terletak pada bendanya itu. Apa kowe nek lunga kaji kuwi nyembah Ka'bah? Nek kowe pengin dadi wong musyrik nyembah Ka'bah. Betul ndak? Apa kowe ngubungi Ka'bah tawaf kuwi kowe musyrik? Sing kok hubungi Ka'bah e apa sing kok abdi Allah? Allah. Nek kowe nganggep Ka'bah kuwi Gusti Allah kowe musyrik. Nek kowe nganggep Kanjeng Nabi Muhammad iku Gusti Allah kowe musyrik. Iya ra? Nah kowe iki tresno Kanjeng Nabi apa Gusti Allah ke Kanjeng Nabi? Tresno, nek tresno apik ning nek kowe Gusti Allah ke Kanjeng Nabi musyrik kan begitu. Jadi ojo gampang nuduh-nuduh nek urung paham. Gitu ya. Jelas ya ilmunya ya. Aku tahu ning karo ke Kanjeng ning Malaysia iki dikei selawat yo tawur, dikei dangdut yo tawur, dikei pop yo tawur. Pokoke anggere dang tawur, buah tawur nika. Di Malaysia. Sampai tak start wong 8000 sing tawur sekitar 300. Akhir stadionnya tak tutup, tak mobilisir ben ora ono polisi Malaysia melbu dan setelah ding gledak kabeh kae mergo aku mudun memisah mereka bersama Kiai Kanjeng Mas Bobis dan seterusnya Pak Nevi turun semua untuk misah cah-cah sing nggawa pedang macam-macam kuwi tak pisah toh nyowo. Kuwani mudun ngeduni cah tawur kuwi mergo Mbak Via pas nyusoni anakku. Dadi orang ngerti nek aku mudun. Aku anjlok saka pangkoh nyowo artine saya bisa mati. Ning tak lakoni. Akhirnya panut dan berhenti tawurnya dan tak nesoni kabeh kalian. Nah, ternyata lagu itu mau sholawat, mau kiroah nek kowe ne ora bener ya tetep ora bener sing kowe. Ora nggon no kiroae. Ora nggon lagune. Kiroah nek kowe kiroah pamer swara, ana ora kuwi? Dolalim mubin. Terus delok kabeh gumunur ayo, gumunur ayo. Ana lho korek sing ngono kuwi. Awas nek ora ngono ta, Jon? Nah, baca Quran itu memamerkan suara ataukah sedang mencintai Allah? Mencintai Allah kan ketara raine, ya ora? Nek pamer swara ya ketara raine, maka amatilah. Ya teman sekalian, oke. Sambil tetap menunggu nanti Mas Islami tolong dihitung waktunya tadi supaya kelompok-kelompok nanti segera bisa presentasi. Sekarang Mas Islami Yanto satu nomor Bisyahri. Tepuk tangan semua untuk sahabat kita, Pak D kita, Pak Alik kita Islami Yanto dari Delanggu. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam.